Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. Izzi imani nafzi qur'ani. Izzi imani nafzi qur'ani. Wasluki adabun rabbi rabbani. وسلوكي أدب ربي ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Pada kesempatan kali ini kembali kita bersua dalam satu rubrik bernama Jendela Akhirat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas perkara akhir zaman. Dan kali ini kita sampai pada pembahasan satu di antara tanda besar kiamat, yaitu hapusnya Islam dan hilangnya Al-Quran. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, mengenai hal tersebut Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengabarkan melalui sabda beliau, kurang lebih bermakna bahwa Islam dihapuskan seperti hilangnya warna baju, sampai-sampai tidak diketahui apa itu puasa, apa itu sholat, haji dan sedekah. Kitabullah dimusnahkan dalam satu malam sampai tidak tersisa satupun ayat, dan yang tersisa hanyalah kakek-kakek serta nenek-nenek yang mengatakan, kami melihat orang tua kami mengatakan la ilaha illallah, maka kami pun mengatakannya. Nah pendengar, orang-orang yang tersisa ini tidak mengetahui Islam kecuali kalimat tauhid, itu pun sudah hilang dan lenyap. Orang-orang soleh pada saat itu telah hilang seluruhnya. Tidak tersisa kecuali orang-orang yang buruk. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin dari Yaman. Lembutnya melebihi sutra. Angin itu mencabut setiap nyawa. Setiap nyawa orang-orang yang di hatinya terdapat iman, walau sebesar zarrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiba-tiba saja Allah subhanahu wa ta'ala mengutus angin yang lembut sehingga mencabut ruh dari bawah ketiak-ketiak mereka, lalu diambillah setiap ruh mukmin dan muslim. Yang tersisa hanyalah manusia yang paling durjana. Mereka menggauli wanita-wanita mereka secara terang-terangan bagaikan keledai. Maka kepada merekalah kiamat akan terjadi. Kemudian pendengar, pada saat itu syariat Islam akan terhapus satu demi satu, sehingga manusia tidak lagi melaksanakan haji dan umroh. Hal tersebut telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda beliau bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai Mekah tidak didatangi lagi untuk haji. Nah pendengar, jika Islam dihapuskan, Al-Quran dihilangkan, dan angin yang sejuk mencabut nyawa semua orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan sekecil apapun, maka kemanusiaan akan kembali kepada kejahiliahannya atau kebodohan, bahkan lebih dahsyat dari itu. Sampai-sampai setan yang durjana akan dipatuhi dan berhala yang hina akan diagung-agungkan. Waliyahutubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui kebaikan dan tidak menolak kemungkaran. Setan membuat peraturan dan berkata, apakah kalian akan patuh? Manusia pada saat itu menjawab, apa yang Anda perintahkan? Maka setan memerintahkan mereka untuk menyembah berhala. Sehingga pada waktu itu, rizki mereka berlimpah ruah dan kehidupan mereka sejahtera. Dan ditiuplah sangkakala. Nah, pendengar, di antara berhala yang disembah oleh mereka adalah Zulkhilsah, Taghiyah Daus, Lata, dan Uzza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai tangan dan kaki perempuan suku Daus menari di hadapan Zulkhilsah, yaitu berhala yang disembah di zaman jahiliyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, malam dan siang tidak akan hilang sampai Lata dan Uzza disembah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, saya menyangka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang bermakna dialah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama kebenaran agar dia memenangkannya atas semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya, maka itu semua sudah selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal itu akan terjadi sesuai kehendak Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghembuskan angin yang sejuk. Lalu meninggallah semua orang yang dalam hatinya ada sebiji keimanan. Dan tinggallah orang-orang yang tidak memiliki kebaikan. Mereka lalu kembali kepada agama leluhur mereka. Pendengar yang budiman, pada masa itu sungguh akhlak orang-orang akan menjadi sangat rusak. Dengan kerusakan yang amat dahsyat, sampai-sampai manusia berani berzinah di tempat-tempat yang terbuka. Waliyadzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan hal tersebut dengan bersabda, bahwa kiamat tidak akan terjadi hingga orang-orang bersenggama di jalan seperti keledai. Salah seorang sahabat yang mendengarkan sabda beliau berkata, yaitu Abdullah bin Umar, wahai Rasul, benarkah itu akan sungguh terjadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, itu sungguh akan terjadi. Dalam riwayat lain disebutkan, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, kiamat tidak akan terjadi hingga seorang laki-laki meniduri seorang wanita di jalanan. Orang yang paling baik saat itu adalah orang yang berkata, hai, mengapa tidak kamu lakukan di belakang tembok ini? Waliyatubillah. Begitulah pendengar. Kita bisa melihat bahwa dari gambaran hadis-hadis tersebut, dapat kita bayangkan bagaimana rusaknya moral manusia pada saat itu. Dan bisa kita saksikan pula bahwa, waliyatubillah, saat ini ternyata sudah banyak perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan secara terang-terangan. Dan pendengar yang budiman, pada saat itu Ka'bah, kiblat kaum mukminin, akan dihancurkan. Tidak ada yang menghalalkan Baitul Haram kecuali pemiliknya, dan pemiliknya adalah kaum muslimin. Apabila mereka telah menghalalkannya, maka kehancuran akan menimpa mereka. Ketika itu muncul seseorang yang berasal dari Habasyah. Ia membongkar batu Ka'bah satu persatu, mengambil perhiasannya dan melepaskan kiswah atau penutupnya. Peristiwa itu akan terjadi ketika tidak tersisa seorang pun di muka bumi yang mengucapkan Allah. Karena itulah Ka'bah tidak lagi dimakmurkan setelah penghancurannya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan peristiwa yang amat memilukan tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang dibaiat di antara rukunnya mani dan makom Ibrahim, tidak akan ada yang menghalalkan Baitul Haram kecuali kaum muslimin. Apabila mereka telah menghalalkannya, maka jangan ditanya tentang kehancuran orang-orang Arab. Kemudian datang orang Habasyah, lalu mereka menghancurkannya, sehingga Ka'bah tidak dimakmurkan lagi setelah itu untuk selama-lamanya. Dan merekalah yang mengeluarkan simpanannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang dari Habasyah. Perhiasannya akan dilepas dan kiswahnya akan dibuka. Seakan-akan aku melihatnya agak botak. Tulang betisnya agak bengkok. Ia memukul Ka'bah dengan skop dan cangkulnya. Nah pendengar, mungkin timbul pertanyaan. Bagaimana mungkin Ka'bah dihancurkan? Padahal Allah Ta'ala telah menjadikannya terpelihara dan terjaga. Pendengar, iya, Ka'bah memang terjaga sampai menjelang hari kiamat dan kehancuran dunia. Inilah yang dijelaskan oleh ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullah. Atau ada pula yang menjelaskan bahwa penjagaan Ka'bah merupakan hukum syariat Allah yang wajib kepada semua hambanya untuk menjaga. Jika ada orang yang memberontak dan merusak kehormatan Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala mungkin akan mencegahnya sebagaimana yang terjadi pada kisah Abraha. Tetapi mungkin tidak dicegahnya dengan hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada golongan perusak Ka'bah bernama Qaramithah. Mereka menyerbu dan melempari Ka'bah, bahkan mengambil Hajar Aswad dan menyimpannya di tempat mereka selama bertahun-tahun. Namun, segala hal yang terjadi tentu tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang mulia. Karena itu pendengar, kita berlindung dari kerusakan-kerusakan pada akhir zaman. Dan kita berusaha terus untuk mencegahnya dengan berdakwah kepada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Agar kita dan anak cucu kita dijauhkan dari fitnah dan keburukan yang dahsyat di akhir zaman kelak. Wallahu ta'ala a'lam. Pendengar dimanapun Anda berada, inilah akhir kebersamaan kita. Pada kesempatan kali ini kita mengetahui tentang peristiwa yang amat memilukan, bahwa di akhir zaman kelak Islam sudah tidak dikenal. Manusia yang tersisa pada saat itu adalah manusia-manusia yang paling buruk akhlaknya. Waliyadzubillah, semoga kita tidak mengalami peristiwa tersebut. Semoga kita dan keluarga kita, anak cucu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasluki adabun rabbi rabbani. Wasluki adabun rabbi rabbani. Wasluki adabun.